أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله بعون الله وتوفيقه، dengan pertolongan Allah dan taufiknya, pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia, di salah satu dari rumah Allah, dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang Al-Firqatun Najiyah atau golongan yang selamat. Harapan kita dari kajian ini selain mengetahui apa dan siapa golongan yang selamat, juga agar kita dapat mengamalkan apa yang menjadi prinsip-prinsip dari golongan yang selamat itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam untaian nasihatnya yang disampaikan kepada para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, beliau mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang tetap hidup sepeninggalku, maka akan melihat dan menyaksikan perpecahan dan perselisihan yang sangat banyak. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkait dengan perpecahan dan perselisihan memang nyata terjadi. Apalagi perpecahan dan perselisihan dalam pemikiran, dalam pemahaman, dan dalam akidah manusia. Akan tetapi, meskipun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya tidak menjadikan perpecahan dan perselisihan sebagai bagian dari ajaran Islam. Terjadinya perpecahan, perselisihan itu karena faktor lain. Islam tidak mengajarkan perpecahan dan perselisihan. Islam adalah agama yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Bahkan Islam mencela adanya perselisihan dan perpecahan. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran surat Ali Imran menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan berselisih. Kemudian di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hanya akan memecah belah kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat yang sama, ayat yang ke-159, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan melalui firman-Nya, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agamanya, mereka itu pada dasarnya berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka, karena sesungguhnya urusan mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan kepada kita bahwa manusia itu pada dasarnya adalah umat yang satu. Tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka. Bila kemudian hari terjadi perpecahan dan perselisihan, maka itu karena faktor luar. Karena faktor yang datang, terjadi dan menimpa di tengah-tengah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 213, وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Tidaklah terjadi perselisihan itu kecuali menimpa orang-orang yang sebenarnya sudah datang kepada mereka petunjuk. Itu terjadi lantaran bagyam bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Kemudian di surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Dan tidaklah orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab itu berselisih, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu. Kenapa sampai terjadi perselisihan? Bagyam bainahum, karena ada kedengkian di antara mereka. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada seluruh para anbiya agar bersatu dan melarang mereka dari perpecahan. Di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untukmu agama. Ma wasa bihi Nuhan, sesuatu yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan telah kami wahyukan pula kepadamu, telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yaitu agar mereka mendirikan agama ini, wala tatafarraqu, dan tidak melakukan perpecahan dan perselisihan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemikiran, pemahaman, dan akidah yang muncul, yang mewarnai perselisihan dan perpecahan yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga merupakan perkara-perkara yang baru. Pemikiran, pemahaman, dan akidah itu bukan berasal dari Islam. Tidak dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun pemikiran, pemahaman, dan akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian dianut oleh kaum muslimin, dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ahlu sunnah wal jamaah, tetap utuh dan terjaga. Karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang perselisihan dan perpecahan secara rinci, dengan menyebutkan munculnya firqah-firqah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa yang selamat itu adalah al-jamaah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dalam hadis yang datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami, faqala, kemudian beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millatan wa 72 fi an-nar wa wahidah fil jannah wa hiya al-jamaah. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di antaranya di neraka, sedangkan yang satu di surga. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang satu itu adalah al-jamaah. Kemudian muncullah firqah-firqah di akhir masa khulafa ar-rasyidin. Muncul firqah khawarij, muncul firqah rafidah, muncul firqah murjiah, muncul firqah qadariyah, muncul firqah jahmiyah. Dan semua pemikiran, pemahaman, serta akidah yang ada pada firqah-firqah itu diingkari oleh kaum muslimin. Tidak sama dengan akidahnya para khulafa ar-rasyidun. Tidak sama dengan pemikiran, pemahaman, dan akidahnya sahabat Abu Bakar. Dengan sahabat Umar. Dengan sahabat Uthman. Dengan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan dengan seluruh para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, iftaraqat al-yahud ala 71 firqatan, waftaraqat an-nasara ala 72 firqatan, wasataftariqu hadhihi al-ummah 73 firqatan, kulluha fin-nar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala hum alladhina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Akan terpecah Yahudi menjadi 71 firqah. Nasara juga akan terpecah menjadi 72 firqah. Umat ini juga sama, akan terpecah menjadi 73 firqah. Semua firqah-firqah itu di neraka, kecuali satu. Para sahabat bertanya, apa satu yang akan selamat dari ancaman neraka itu, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sinilah kemudian muncul istilah firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Golongan yang selamat dari ancaman api neraka. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa golongan yang selamat ini adalah golongan yang berjalan di atas kitab dan sunnah serta mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang merupakan pendahulu umat ini yang saleh. Firqatun najiyah, golongan yang selamat ini akan tetap ada terus sampai hari kiamat. Sebagaimana pernah disinggung oleh sahabat Umar ibn al-Khattab, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati wahirina 'alal haq. Akan tetap ada sekelompok dari kalangan umatku yang tetap eksis di atas kebenaran, hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu menyinggung soal golongan yang selamat, itu tidak hanya terfokus pada orang-orang yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi golongan yang selamat ini akan terus ada sampai hari kiamat dengan kriteria bahwa mereka berjalan di atas kitab dan sunnah dengan mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka al-firqatun najiyah, golongan yang selamat itu bukanlah sebuah jamaah yang ada pimpinannya, di mana setiap pengikut jamaah itu berbaiat kepada pimpinannya tersebut. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, bukanlah sebuah organisasi yang ada pimpinan pusatnya, pimpinan cabangnya, pimpinan daerahnya, bahkan ada kartu anggotanya. Firqatun najiyah, golongan yang selamat itu bukanlah hizbi, dari hizbi-hizbi yang bermunculan di dalam Islam. Akan tetapi firqatun najiyah, golongan yang selamat itu seperti yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala adalah humul ladzina ijtama'u 'alal haq alladzi jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wastaqamu 'alaihi wasaru 'ala nahjir rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahjis sahabah. Orang-orang yang berkumpul, bersatu di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istiqamah di atasnya dan berjalan di atas manhaj Rasul dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka golongan yang selamat, firqatun najiyah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hadith asyarif, ahli hadis. As-salafiyun, alladzina taba'u as-salafus salih. Yang mereka senantiasa mengikuti para salafus salih. Wasaru ala nahjihim, dan berjalan di atas manhajnya. Bil amali bil Qur'ani was sunnah, dengan mengamalkan Qur'an dan sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu firqatin tad'i annaha firqatun najiyah tunzaru fi a'maliha. Setiap firqah yang mengklaim dan mengaku sebagai firqah najiyah, setiap golongan yang mengaku, mengklaim sebagai golongan yang selamat, tungwaru fi a'maliha, maka mesti dilihat ya, amalnya seperti apa. Fa idza kanat a'maluha mutabiqatan lisyar'i fa hiya minal firqatin najiyah wa illa fala. Jika amalan-amalannya, jika praktek nyatanya sesuai dengan syariat, kitab dan sunnah, fahiya minal firqatin najiyah, maka termasuk ke dalam golongan yang selamat. Wa illa fala, kalau tidak, tidak termasuk ke dalamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, itu memiliki manhaj, memiliki prinsip yang dikenal, prinsip yang diketahui dengan jelas, di mana manhaj dan prinsip-prinsip ini berbeda dengan manhaj dan prinsip-prinsip golongan yang celaka. Dalam kitab Firqatun Najiyah, Asy-Syaikh Zamil Zainu rahimahullahu taala menyebutkan beberapa prinsip dan manhaj dari Firqatun Najiyah. Di antaranya yang pertama, hiya allati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi. وهو القرآن الكريم الذي أنزله الذي أنزله الله على رسوله وبينه لصحابته في أحاديثه الصحيحة وأمر المسلمين بالتمسك بهما فقال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. برنسيب Firqah Najiyah, golongan yang selamat, adalah komitmen berpegang teguh di atas manhaj Rasul. Mengikuti manhaj Rasul dan mengikuti manhaj para sahabat-sahabatnya. Yaitu Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, lalu kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam terangkan kepada para sahabat-sahabatnya melalui hadis-hadis yang sahih, dan memerintahkan kepada segenap kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada keduanya. Sebagaimana beliau nyatakan dalam sabdanya, taraktu fikum syai'aini, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Dan tadillu ba'dahuma, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi prinsip yang pertama dari firqah najiyah, golongan yang selamat, adalah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Dan inilah manhaj Rasul dan manhaj para sahabatnya. Manhaj firqatun najiyah, golongan yang selamat ini berbeda dengan manhaj dan prinsip-prinsip golongan yang celaka. Karena pada umumnya, prinsip dan manhaj yang dipegangi oleh golongan yang celaka adalah akal, hawa nafsu, dan taklid. Kalau tidak akal, hawa nafsu. Kalau tidak hawa nafsu, taklid. Ya. Sekalipun ada di antaranya yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, maka kesalahannya adalah meninggalkan faham para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Firqah apapun itu namanya, yang sesat, yang celaka, maka yang mereka jadikan tumpuan, yang mereka jadikan sebagai dasar dalam mengamalkan agamanya adalah ini tadi. Akal, hawa nafsu, taklid. Kalaupun ada yang kembali kepada Quran dan sunnah, maka tidak mau mengikuti pemahaman dan manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan, innal wajiba ala kulli muslimin an yaltazima bima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yang wajib bagi setiap muslim itu adalah berpegang teguh kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atasnya. Wa dzalika annahu idza kana khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqin fa nahnu la na'rif tariqa Muhammadin wa hudahu wa hadyahu illa min tariqi ashabihi. Karena jika sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita tidak akan pernah tahu seperti apa jalan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Min ajlika ja'at al-isyarah al-Qur'aniyah al-qawiyyah bitamassuk bisabilil mu'minin. Karena itu, maka datang isyarat yang kuat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar berpegang teguh kepada jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk kepadanya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia. Kami akan palingkan dia dan kami akan masukkan ke dalam jahanam. Sedangkan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini prinsip dan manhaj pertama dari firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kemudian yang kedua, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Juga di Quran surat An-Nisa. Kembali kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Prinsip yang dipegangi oleh firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah selalu kembali kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Sebagai bentuk realisasi atau pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih dalam satu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Juga sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabbmu, sekali-kali mereka itu tidaklah dikatakan beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim pemutus perkara dalam hal yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati ada keberatan dalam diri-diri mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka senantiasa menerimanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kembali kepada kitab dan sunnahnya, dan hukumnya wajib. Bukan sunnah, bukan mustahab, akan tetapi hukumnya wajib. Kenapa? Karena kitab dan sunnah adalah wahyu. Wahyu al-mahfud, wahyu yang terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari perubahan. Terjaga dari pergantian. Terjaga dari penyelewengan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan dalam hal ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, Al-Qur'an, dan kami pula yang telah menjaganya. Maka kembali kepada kitab dan kembali kepada sunnah adalah keselamatan. Dijamin benarnya, tidak akan salah. Karena keduanya sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun apa yang ada dalam Al-Qur'an Dan apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dalam hal ini sunnahnya beliau tidak akan pernah mengalami perubahan. Tidak akan pernah mengalami pergantian, tidak akan pernah ada penyelewengan di dalamnya. Maka kembali kepada keduanya adalah hal yang wajib. Nah, kemudian mengapa kembali kepada kitab dan sunnah itu hukumnya wajib? Kata para ulama, karena siapapun yang berpaling dari keduanya, maka dipastikan akan terbawa oleh prinsip-prinsip dan manhaj-manhaj firqah yang celaka. Entah komunis atau ateis. Bahkan ketika seseorang berpaling dari kitab dan sunnah, maka akan terbuka di hadapannya pintu-pintu menuju syubhat dan syahwat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Di dunia, lebih-lebih di akhir. Kembali kepada kitab dan sunnah adalah sesuatu yang wajib karena kitab dan sunnah adalah sumber kebahagiaan. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat. Tersesat di mana? Di dunia. Wa la yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa. Celaka dan binasa di mana? Di akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, perselisihan sebanyak apapun, perpecahan dalam bentuk apapun yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar, kita rasakan, tidak akan berpengaruh sedikit pun selama kita selalu kembali kepada kitab dan sunnah. Ini yang menjadi prinsip dan pegangan golongan yang selamat. Firqatun najiyah. Yang ketiga, dari manhaj dan prinsip firqatun najiyah adalah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Tidak mendahulukan perkataan seorang pun di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai bentuk realisasi dan pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha samii'un 'aliim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sehubungan dengan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, akhsha an tanzila 'alaikum hijaratan minas samaa' aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit ketika aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian menimpalinya dan membalasnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tentang sesuatu, maka tidak boleh ada yang mendahuluinya. Tidak boleh ada yang melampauinya. Tidak boleh ada yang berselisih dengannya. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in jilid yang pertama, beliau rahimahullahu taala mengatakan, ay la taqulu hatta yaqul wa ta'muru hatta ya'mur wa la tuftu hatta yufti wa la taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdi. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi di Quran surat Al-Hujurat adalah la taqulu hatta yaqulu. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan sesuatu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Terkait dengan persoalan agama. Wa ta'muru hatta ya'mur, dan jangan sekali-kali kalian memerintahkan manusia kepada sesuatu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Jangan sekali-kali kalian berfatwa tentang sesuatu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fatwanya. Dan jangan sekali-kali kalian memutuskan suatu perkara sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghukuminya. Wa yumdi, dan yang mengamalkannya. Jadi intinya jangan sampai mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka prinsip yang ketiga dari firqah najiyah adalah tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalau perkataan Allah dan perkataan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih itu pasti benar. Tidak sedikit pun mengandung kedustaan, kebohongan, bahkan keraguan-raguan. Beda halnya dengan perkataan selain keduanya. Selalu dibumbuhi dengan kedustaan atau paling tidak mengandung berbagai macam keraguan. Maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin selamat, dahulukan perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap kali kita menjumpai satu masalah, maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah lihat apakah ada dalil yang mendukungnya dari kitab Allah ataukah ada dalil yang mendukungnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dulu mengatakan al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa ma siwa dzalika waswas asy-syaitan. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun selain keduanya hanya bisikan-bisikan setan saja. Keras sekali Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernyataannya. Selain kalam Allah dan kalam Rasul itu mengandung bisikan-bisikan setan. Kenapa? Karena tidak dijamin kebenarannya. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, berikutnya. Prinsip dan manhaj firqatun najiyah yang keempat adalah al-firqatun najiyah tu ta'tabiru tauhid. Firqah najiyah menjadikan tauhid sebagai sesuatu yang prioritas, sesuatu yang paling penting. Wa huwa ifradullah bil ibadah wad du'a'i wal isti'anah wal istighatsati waqta asyiddah war raha wal dhabh wan nadhr wat tawakkul wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah. Tauhid dalam artian mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dalam doa, dalam isti'anah meminta pertolongan, dalam istighatsah meminta kelapangan di waktu sempit, dalam hal melakukan penyembelihan, bernazar, tawakal, dan selainnya. Dari macam-macam ibadah. Wa huwal asas alladhi tubna alaihi daulatul islamiyyatu as-sahihatu. Tauhid ini adalah dasar di mana daulah islamiyah itu akan dapat dibangun di atasnya. Kalau tanpa tauhid, maka tidak akan pernah terwujud yang disebut dengan daulah Islamiyah yang benar. Karena itu, jika kita bercita-cita, bersungguh-sungguh mengupayakan ingin tegak daulah Islamiyah di muka bumi ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memprioritaskan tauhid. Menjadikan tauhid di atas segala-galanya. Jangan seperti orang-orang yang hanya memiliki kesemangatan belaka. Jangan seperti orang-orang yang terbawa emosinya. Jangan seperti orang-orang yang terbawa perasaannya. Jangan seperti orang-orang yang tidak sabar. Selalu ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Mengupayakan daulah Islamiyah tegak dengan cara demonstrasi, dengan cara kudeta, dengan cara pemberontakan. Semua itu tidak diajarkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan seperti itu. Para sahabatnya pun tidak demikian. Daulah Islamiyah as-sahihah akan tegak dengan tauhid. Oleh karena itu dulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang diperintahkan oleh Allah adalah agar nabi menyeru manusia kepada tauhid, bukan mendirikan daulah Islamiyah. Karena daulah Islamiyah, kepemimpinan, kekuatan umat Islam, kemuliaan umat Islam adalah janji Allah. Allah pasti akan memberikannya kepada kaum muslimin selama mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Siapa yang jalan hidupnya tauhid, maka dia yang selamat. Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari ancaman api neraka, salah satu prinsipnya adalah menjunjung tinggi persoalan tauhid. At-tauhidu awwalan wa akhiran. Tauhid yang pertama dan terakhir. Seseorang terlahir ke dunia dengan tauhid dan akan meninggalkan juga harus dengan tauhid. Maka ini sesuatu yang penting. Bahkan seruan pertama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada manusia adalah soal tauhid. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Wala budda min ib'adi syirk wa madhahirihi al-mawjudati fi aktsaril bilad al-islamiyah li'annahu min muqtadayatit tauhid. Dan harus menjauhkan kesyirikan serta bentuk-bentuknya yang sudah menyebar di kebanyakan negeri-negeri Islam. Karena menghilangkan dan menjauhkan kesyirikan adalah merupakan tuntutan dari tauhid. Wala yumkinun nasr li ayyi jama'atin tuhmilu at-tauhida. Tidak akan pernah mungkin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kelompok, untuk sebuah golongan tuhmilu tauhida yang meremehkan persoalan tauhid. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tauhid adalah sesuatu yang penting karena dakwah para anbiya semuanya tauhid. Semuanya tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Surat Al-A'raf ayat 59. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nuh berkata, ya kaum, wahai kaum, beribadahlah kalian semua kepada Allah, karena kalian tidak punya ilah kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-16. Wa Ibrahimu id qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Sesungguhnya yang demikian itu sesuatu yang baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nabi Hud alaihi salatu wassalam juga sama dakwahnya kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Quran surat Hud ayat yang ke-50, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaum ubudullaha ma lakum min ilahin ghair. Dan kami utus kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Hud. Hud berkata kepada kaumnya, ya kaum, beribadahlah kalian kepada Allah. Karena kalian tidak punya ilah kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh juga seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-73. Wa ila thamuda akhahum salihan. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudaranya yaitu Saleh. Qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Saleh berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah karena kalian tidak punya ilah kecuali dia. Nabi Syuaib juga sama. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-85, wa ila madyana akhahum Syuaib. Kepada Madyan kami utus saudaranya yaitu Syuaib. Qala ya qaum, Syuaib berkata, wahai kaum, ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya ilah kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua dakwah para nabi adalah kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi taghut. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Prinsip yang lainnya yang ke-5, adalah yuhyuna sunan ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, mereka memiliki prinsip untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam kehidupannya, meskipun mereka menghadapi resiko yang besar. Meskipun mereka menghadapi resiko yang besar. Dan yang paling kecilnya dari resiko itu, mereka dianggap sebagai orang asing atau eksklusif. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyinggung soal ini dalam sabdanya, innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya islam itu datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada', dan akan kembali asing seperti awal kedatangannya. Lalu kata beliau alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing. Orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang menghidupkan sunnah dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dianggap asing karena sunnah dalam keadaan hampir mati. Banyak orang yang meninggalkan sunnah. Banyak orang yang tidak kenal dengan sunnah. Karena itu, mereka, orang-orang yang menghidupkan sunnah ini kemudian dianggap asing, dianggap eksklusif, dianggap beda dengan yang lain. Soal pakaian, soal penampilan, tata cara sholat, dan hal lainnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi. Apa garansinya? Keberuntungan. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah, bergembiralah bagi orang-orang yang dianggap asing. Karena Islam juga pada awal kedatangannya dianggap asing. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan bahwa al-ghuraba adalah alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang dianggap asing itu adalah orang-orang yang yuslihuna idza fasadan nas, yang selalu berupaya membuat perbaikan di saat hampir mayoritas manusia rusak keadaannya. Maka jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Teruslah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah, mempraktekan sunnah, memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa inilah sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, ya, kita harus siap menghadapinya. Nah, karena tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin selamat, maka berpegang teguhlah kepada sunnah. Amalkan sunnah. Jangan setengah-tengah. Jangan setengah-setengah. Amalkan sunnah secara sempurna. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keistiqomah dan kekuatan. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, yang keenam. Dari manhaj firqatun najiyah, golongan yang selamat adalah la tata'assabu illa li kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa amma ghairihi minal bashari mahma 'allat tsubatuhu faqad yukhti'u liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. وقال الإمام مالك ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tidak fanatik kecuali kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya. Kecuali kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya yang memang terjaga dari kesalahan. Yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Adapun selainnya dari kalangan manusia, bagaimanapun tinggi kedudukannya, maka qad yukhti, kadang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata, setiap bani adam itu rentan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Ini prinsip dan manhaj yang keenam. Tidak fanatik, tidak ta'assub kecuali kepada kalam Allah dan Rasul-Nya. Kecuali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena keduanya maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan hanyalah wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jika kita mau fanatik, jika kita mau ta'assub, maka ta'assublah kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Bani Adam secara umum tidak dijamin selamat dari kesalahan. Bahkan seluruh Bani Adam rentan melakukan kesalahan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kadang diambil perkataannya dan kadang ditinggalkan. Kalau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus diambil alal itlaq secara mutlak. Secara mutlak. Apapun yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan hadis yang sahih wajib diambil secara mutlak. Adapun yang disampaikan oleh manusia siapapun itu, sekalipun wali, sekalipun orang soleh, sekalipun alim, tetap harus ditimbang terlebih dahulu. Ditimbang dengan apa? Dengan kitab dan sunnah. Kalau sesuai dengan kitab dan sunnah diambil, kalau tidak, tidak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para ulama telah menyebutkan sebab-sebab mengapa terjadi fanatik terhadap mazhab di tengah-tengah umat ini. Apa sebab-sebabnya? Di antaranya yang pertama, adamul i'tisam bi jama'atil muslimin. Tidak berpegang teguh kepada kesatuan kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Ketika tidak ada keinginan berpegang teguh kepada kesatuan kaum muslimin, maka terjadilah apa yang disebut dengan ta'assub madhabi, fanatik terhadap madhab tertentu. Jama'ah kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah jama'ah kaum muslimin dengan waliul amr, dengan pemerintahnya. Tidak sedikit orang yang ketika waliul amr sudah menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, baik dalam urusan dunianya maupun urusan agamanya, contoh ringannya adalah ketika kaum muslimin mengumumkan bahwa awal Ramadan pada hari ini atau hari Id jatuh pada hari ini, maka orang-orang itu kemudian berpaling, tidak mau mengikuti seruan. Apa alasannya? Karena tidak sesuai dengan himbauan kelompoknya. Tidak sesuai dengan himbauan madhabnya. Tidak ada keputusan dari hizbinya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadinya sikap fanatik. Kalau seandainya seluruh kaum muslimin bersatu di bawah waliul amr, maka tidak akan terjadi fanatik ta'assub kepada madhabnya. Karena yang lebih didahulukan dan yang lebih dipentingkan adalah kesatuan kaum muslimin. Kemudian sebab yang kedua adalah al-i'rad anil wahyi, ay al-kitabi was-sunnah, wa adamul intifa' binususil kitabi was-sunnah. Yang kedua, berpaling dari wahyu. Dalam artian berpaling dari kitab dan sunnah. Serta tidak mau mengambil manfaat dari nas-nas kitab dan sunnah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, وَمَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ كَالرَّافِضَةِ الَّتِي يَتَعَصَّبُ لِعَلِيٍ دُونَ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَكَلْ خَارِجِي أَلَّذِي يَقْدَهُ فِي عُثْمَانِ وَعَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُمَا فَهَذِهِ طُرُقُ أَهْلِ الْبِدَاءِ وَالْأَحْوَىٰ. Barang siapa yang fanatik atau ta'assub kepada seseorang tertentu dari kalangan para ulama tanpa yang lainnya, maka kedudukannya seperti orang yang fanatik ta'assub kepada seseorang dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa yang lainnya. Karrafidah, seperti orang-orang Rafidah Syiah yang hanya fanatik kepada Ali tanpa khulafa yang tiga lainnya dan seluruh para sahabat-sahabat lainnya. Dan seperti orang-orang Khawarij yang hanya mencela Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Fahadihi turuqu ahli al-bida'i wal ahwa. Maka inilah metode jalan yang ditempuh oleh ahlul bidah wal ahwa. Jadi khalifuddin rahimakumullah, maksud Syekhul Islam rahimahullahu taala di sini adalah bahwa siapa yang fanatik kepada seseorang dari kalangan alim itu seperti orang yang fanatik kepada satu sahabat saja tanpa fanatik kepada sahabat yang lainnya. Siapa kira-kira? Rafidhah Syiah yang hanya fanatik kepada Ali radhiyallahu taala. Maka seperti ini kata Syekhul Islam, turuqu ahlil bida'i wal ahwa, jalan yang ditempuh oleh ahlul ahwa wal bidah. Rafidhah Syiah ta'assub kepada Ali, fanatik kepada Ali, hanya menerima Ali, yang lainnya tidak. Ketika seseorang meninggalkan kitab dan sunnah, maka akan seperti itu keadaannya. Tidak mau mengambil manfaat dari nas-nas kitab dan sunnah, akan seperti itu keadaannya. Ya. Akan kembali kepada madhabnya, akan kembali kepada golongannya, hingga kemudian melahirkan sikap fanatisme atau yang disebut dengan ta'assub. Sebab yang ketiga adalah al-intisaru lil madhahibi bil ahadithi ad-dha'ifati wal mawdu'ati wal ara'il fasidah. Al-intisar lil madhahib, membela madhab dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan dengan hadis-hadis yang palsu serta pemikiran-pemikiran yang rusak. Ketika seseorang kecintaannya sangat tinggi terhadap madhabnya, ini sudah bisa dipastikan dia akan jatuh ke dalam apa yang disebut dengan fanatik atau fanatisme. Ya. Apapun akan dilakukannya demi membela madhabnya. Meskipun mengambil bantuan dari hadis-hadis yang dhaif atau bahkan hadis-hadis yang palsu. Yang penting madhabnya. Apapun yang terjadi, yang penting madhabnya. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Siapapun yang seperti ini keadaannya, maka akan jatuh ke dalam fanatisme atau ta'assub. Tidak ada yang perlu untuk kita bela kecuali kitab dan sunnah. Kecuali kitab dan sunnah. Kita tidak perlu mempertaruhkan jiwa kita kecuali untuk membela kitab dan sunnah. Kalau kita mempertaruhkan jiwa kita untuk membela sebuah madhab, maka ini sebuah kecelakaan, sebuah kerugian, sebuah kebinasaan. Tidak ada untungnya. maka jadikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai dua perkara yang harus kita bela mati-matian. Bukan mazhab. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada kita untuk bermazhab dengan mazhab tertentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnahnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kalau seseorang kecintaannya begitu kuat terhadap madhabnya, maka apapun yang ada pada madhabnya itu akan diakui sebagai sebuah kebenaran. Bahkan melebihi kitab dan sunnah. Ya. Tidak akan suka ketika kita sodorkan kitab Allah. Tidak akan suka ketika kita sodorkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ditolak mentah-mentah. Dan ini secara umum berlaku dalam setiap permasalahan. Contoh kecilnya ketika kita sampaikan soal celana di atas mata kaki misalnya. Gak akan pernah mau menerimanya. Kenapa? Karena hizbinya tidak menetapkan perkara ini. Tidak ada keputusan dari kelompoknya. Tidak ada keterangan dari madhab yang diikutinya. Soal merapatkan barisan ketika sholat. Meski kita sampaikan hadis-hadisnya, tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena madhabnya tidak mengajarkan seperti ini. Karena organisasinya tidak mengajarkan seperti ini. Karena hizbiyahnya tidak membuat keputusan tentang hal ini. Jadi apapun yang kita tawarkan dari kitab dan sunnah, kepada orang yang kadung cinta kepada madhab, sulit untuk bisa diterimanya. Maka ini penyakit yang sangat berbahaya. Membela madhab adalah penyebab terjadinya fanatik dan ta'assub madhabi. Yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah tanzilul imam al-matbu' fi atba'ihi manzilatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ummatihi. Sebab terjadinya ta'assub atau fanatik madhab adalah tanzilul imam. Al-matbu' fi atba'ihi manzilatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ummatihi. Memposisikan imam yang diikutinya di tengah-tengah para pengikutnya seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah umatnya. Memposisikan imam yang diikuti di tengah-tengah para pengikutnya seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah umatnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh imam tersebut mesti diterima. Tidak boleh ditolak. Ya. Apapun yang disampaikan oleh imam yang diikuti itu adalah petunjuk. Harus dijalankan. Sama persis seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umatnya. Nah. Sebab ini, yang keempat ini adalah fakta yang betul-betul nyata terjadi. Kita lihat, kita saksikan bahkan. Tidak sedikit dalam sebuah kelompok, sebuah firqoh misalnya, di situ ada yang dijadikan sebagai pimpinan, di mana pimpinan tersebut diposisikan seperti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan lebih dari itu. bahkan lebih dari itu. Ini yang kemudian melahirkan sikap fanatik, ta'assub madhab. Nah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, amma wujubu ittiba'il qa'il fi kulli ma yaquluhu min ghairi dhikri dalil yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bi sahih. Adapun soal wajibnya mengikuti pendapat seseorang dalam segala hal yang diucapkannya tanpa ada dalil yang menunjukkan kebenaran ucapannya, maka ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang batil. Karena kita tidak wajib mengikuti pendapat seseorang. Apalagi kalau pendapatnya itu tidak diperkuat dengan dalil. Tidak wajib. Yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap apa yang beliau sampaikan melalui hadis yang sahih. Kalau selain Nabi tidak wajib. Bagaimanapun kedudukan seseorang, sesoleh apapun orang tersebut, meskipun sudah sampai pada tingkatan wali, tetap kita tidak wajib mengikuti pendapatnya. Sekali lagi, apalagi kalau pendapatnya itu tidak diperkuat dengan dalil. Apalagi kalau diketahui bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dahulu beliau mengatakan, ajma'al muslimun 'ala anna man istabanat lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falaisa lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Kaum muslimin itu sudah sepakat bahwa barang siapa yang sudah nampak jelas di hadapannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk kemudian meninggalkannya hanya karena pendapat seseorang. Imam Asy-Syafi'i. Maka siapa saja yang mengaku dirinya sebagai pengikut madhab Asy-Syafi'i, hendaknya dia mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pengikut madhab Asy-Syafi'i yang benar adalah yang mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan yang hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai pengikut madhab Syafi'i, tetapi benci kepada sunnah. Tidak suka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang seperti itu bukan pengikut madhab Asy-Syafi'i. Kalau kita cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita semua madhab Syafi'i, pengikut Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Meskipun kita tidak mendagangkan diri kita, meskipun kita tidak memproklamirkan diri kita kemana-mana bahwa kita sebagai penganut madhab Asy-Syafi'i. Tetapi keadaan kita lebih benar dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya mengklaim sebagai pengikut madhab Syafi'i tetapi benci kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu di antaranya empat sebab yang mengakibatkan terjadinya ta'assub madhabi, fanatik madhab. Nas'alullah as-salamah. Maka golongan yang selamat, salah satu prinsipnya adalah tidak ta'assub, tidak fanatik kecuali kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya. Nah. Berikutnya manhaj yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh. Al-firqatun najiyah, firqah najiyah, hum ahlul hadis, alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fihim, la tazalu fa'ifatun min ummati wahirina ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka disebut ahlul hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la tazalu qa'ifatu min ummati, akan tetap ada sekelompok dari umatku, zahirina alal haq, yang mereka tetap eksis di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka pihak-pihak yang menghinanya, yang melecehkannya, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu. Mereka adalah ahli hadis, mengagungkan hadis, cinta kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya tentang firqatun najiyah, manhum, siapa firqatun najiyah itu? Siapa golongan yang selamat itu? Beliau mengatakan, in lam yakunu min ahli hadis fala adri manhum. Andai mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Golongan yang selamat adalah golongan yang begitu besar kecintaannya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mayoritas dari mereka adalah para penghafal hadis. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak menyombongkan diri di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperlihatkan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, maka akan mengatakan, sami'na wa ata'na, kami taat dan kami mendengar. Segera mengamalkan. Begitu firqatun najiyah, golongan yang selamat dari sejak zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Berapa banyak para sahabat yang pada awalnya tidak mengerti tentang sesuatu yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika diberitahukan maka langsung tunduk dan patuh terhadap. Para tabi'in juga demikian, para tabi'ut tabi'in juga demikian. Para a'immah juga sama. Tunduk di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena salah satu sumber Islam, sumber rujukan Islam selain kitabullah adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa banyak perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara global, secara umum, kemudian dirinci dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, bukanlah golongan yang dikenal sebagai ingkarul hadis, ingkarus sunnah, bukan. Ingkarus sunnah, ingkarul hadis, bukan firqatun najiyah. Bukan golongan yang selamat. Ya. Bagaimanapun argumen yang dikemukakan oleh ingkarul hadis, ingkarul sunnah, maka semua argumen itu lemah pada dasarnya. Ya. Karena mereka tidak bisa tanpa bergantung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kitab Allah. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintah taat secara tersendiri kepada Allah. Kemudian taat secara tersendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taat kepada Allah belum mewakili taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seseorang menyatakan taat kepada Allah, maka dia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mengikuti kitabullah, maka dia harus mengikuti sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa itu tidak bisa disebut sebagai pengikut kitabullah. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya prinsip atau manhaj yang ke-8 ya. Nah. Prinsip atau manhaj yang ke-8. Baik. Tahtarimul a'immah al-mujtahidin. Golongan yang selamat atau firqatun najiyah memiliki prinsip menghormati para ulama al-mujtahidin. Karena mereka adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi yang dipersaksikan dalam hal kemuliaannya, keutamaannya. Namun demikian, mereka bisa salah, bisa benar. Namun demikian, mereka, para a'immah al-mujtahidin, itu bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu, mengambil faidah dari pemahaman mereka para a'immah tidak kemudian menyebabkan kita memposisikannya di atas kitab dan sunnah. Ya. Karena walau bagaimanapun, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, tetap yang mutlak diikuti adalah kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun para imam-imam mujtahidun, kita dapat mengambil faidah dari mereka tentang fikih, tentang akidah atau yang lainnya yang didukung kuat oleh dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Ya. Firqatun najiyah, golongan yang selamat, ketika menghormati dan memuliakan para imam-imam al-mujtahidin, tidak kemudian jatuh ke dalam sikap fanatik, mendahulukan mereka di atas Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bahkan, para imam, imam mujtahidin, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya menganjurkan agar kita lebih mendahulukan kitab dan sunnah. Nah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala misalnya, beliau mengatakan, innama ana basyarun. Aku ini hanya manusia biasa. Ukhti'u wa usibu. Kadang aku salah, kadang aku benar. Fangzuru fir ra'yi. Maka periksalah pendapat-pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bihi. Setiap yang sesuai dengan kitab dan sunnah, maka ambillah. Wa kullu man lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatrukuhu. Dan setiap yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka tinggalkanlah. Imam Malik. Pernyataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini tentunya sebagai sebuah nasihat yang agung bagi mereka-mereka yang mengklaim sebagai pengikut madhab Maliki. Ikhwan fillah rahimakumullah, soal klaim, soal mengaku-ngaku ya, tentang sesuatu di zaman ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Banyak sekali orang yang mengaku ini, mengaku itu, tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mudah percaya kepada orang-orang yang mengklaim sesuatu. Mengaku sesuatu. Mengakui sesuatu. Jangan mudah percaya. Kita harus berhati-hati. Karena sekarang ini zamannya ya, orang dengan gampangnya mengaku-ngaku tentang sesuatu. Tidak sedikit orang yang mengaku-ngaku pengikut manhaj salaf, tetapi pada hakikatnya jauh dari kenyataan. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai pengikut golongan yang selamat, tetapi pada hakikatnya jauh dari kenyataan. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai pengikut madhab Maliki, pengikut madhab Fulani, tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi yang paling penting di zaman sekarang ini adalah bukti, ya. Bukan pengakuan. Ya. Zaman sekarang ini yang terpenting adalah bukti. Setiap orang harus dituntut buktinya, kenyataannya, faktanya. Kita tidak boleh percaya dengan hanya sebatas pengakuan. Ya. Karena terlalu mudah orang mengaku tentang sesuatu di zaman sekarang. Hatta orang-orang yang benci kepada sunnah, orang-orang yang benci kepada salaf, pada kenyataannya mengaku mengikuti manhaj salaf. Ya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagai nasihat kita harus waspada. Kita harus waspada, lebih jeli lagi dalam menilai sesuatu. Ya. Kita tidak butuh kepada ad-da'awa, pengakuan-pengakuan. Yang kita butuhkan adalah bukti nyata. Ya. Nah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ma minna illa radun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Ma minna illa radun wa mardudun. Tidak ada seorang pun di antara kita itu kecuali radun wa mardudun. Bisa jadi menolak sesuatu atau tertolak. Kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang muncul dari beliau selalu diterima. Ya. Kalau kita imma menolak atau ditolak. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlak harus diterima. Semua perkataan-perkataannya, semua arahan-arahannya, semua petunjuk-petunjuknya. Karena apa yang datang dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ya, sama dengan Al-Qur'an. Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah diberi Al-Qur'an dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita istirahat sebentar karena sudah masuk jam 11.30. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan kedua nanti. Walhamdulillahirabbil alamin.